Dan sekarang kita kembali bersama Pantura Live Music. Spesial untuk rekan-rekan dan kawan-kawan pagi semuanya. Katakan padanya, ayahnya sudah lama menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatiku bahagia, betapa kita berdua bahagia. Terusnya yang punya jiwang rejo, semuanya yang punya lagu Abbas dan rekan-rekan, selamat sore, selamat datang Pak Nur Kece yang dari Polres Pati juga selamat datang, terima kasih. Bersiap, siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Katakan padanya, ayahnya sudah lama menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatiku bahagia, betapa kita berdua bahagia. Bung Jamal yang di belakang juga selamat siang. Terima kasih Pak Wina yang di belakang juga bersiap bertugas. Katakan padanya kelahiran. kiranya akan sambut mesra. Katakan padanya ayahnya sudah lama menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai